بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. وقال عز من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya. Tidak ada lain pertemuan kita dalam rangka untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bekal dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan kembali membaca, kembali membuka lembaran-lembaran di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang berbagai macam keadaan-keadaan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahkan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Sebagaimana kita mengetahui saat sekarang, sebagai seorang muslim tentu kita akan merasakan sebagaimana perasaan kita kalau seandainya kita mendengar berita bagaimana saudara-saudara kita yang dari Palestina sejak tahun 1948 mereka sudah bergolak di dalam menghadapi kaum Zionis Yahudi. Sebagaimana sekitar tahun 2011 kaum muslimin yang ada di Suriah mereka menghadapi berbagai macam penyiksaan, pembantaian dan pembunuhan. Belum lagi juga kita mendengar sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Yaman, maka telah terjadi pergolakan di negara Timur Tengah dan negara-negara Arab. Sehingga adalah kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang terjadi di sana. Apakah dengan berbagai macam keadaan yang kita dapatkan, kita hanya mencukupkan untuk membaca berita, untuk melihat, untuk mendengar dari berbagai macam media yang ada? Sedangkan kita mengetahui media kita saat sekarang dikuasai oleh mereka, orang-orang kafir. Tentu mereka akan memainkan peranan sandiwara di panggung menjadi tontonan kaum muslimin, yang seharusnya bagaimana kita kembali memahami segala kejadian yang ada, sebagaimana pergolakan yang ada di negara-negara Timur Tengah, ada di Suriah, ada di Tunis, ada di Aljazair, di Libya, di Maroko, kemudian di Yaman dan seterusnya. Ini menjadi bekal di dalam pembelajaran kita ketika kita hidup di negara kita ini saat sekarang ini. Sebagaimana kalau seandainya pada masa-masa awal ketika Rasulullah SAW datang di dalam menyampaikan dakwah Islamnya, lihatlah ketika pada masa awal Rasulullah SAW di Mekah, maka ketika itu bagaimana kaum muslimin yang jumlah mereka minoritas dalam keadaan yang belum memiliki kekuatan apapun yang mereka harus lakukan, sehingga mereka harus dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka ngaji pun duduk di majlis bersama Rasulullah dan merasakan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka harus menyembunyikan keimanan dan keislaman mereka sampai datang waktunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berhijrah ke negeri Yathrib atau negeri Madinah yang saat sekarang kita ketahui. Sebagaimana pada masa awal ketika itu kita mendengar kisahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah, yang mana seluruh kabilah yang ada di apa di negeri Arab ketika itu bersatu dalam rangka untuk mengadakan makar, bahkan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memilih di antara pemuda-pemuda mereka dan menghunuskan pedangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidurnya di atas tempat tidurnya dan menggunakan selimutnya, selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yani bersama Abu Bakar As-Siddiq, yani menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan negeri yang sangat dicintainya. Kalau seandainya bukan karena kaumku mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkan negeri tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah bersama hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan tentu tidak asing lagi bagaimana susah payahnya ketika itu antara perjalanan Mekah menuju Madinah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrahnya dengan cara tauliah, yaitu dengan cara yaitu membelokkan jangan sampai orang-orang kafir yang mereka untuk mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengetahui kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan negeri Mekah. Maka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Madinah, maka Rasulullah berjalan dulu menuju ke arah Yaman. Kemudian perjalanan kurang lebih 5 kilo, kemudian Rasulullah membalikkan jalannya baru berangkat menuju Madinah. Sebelumnya harus singgah dulu di Gua Thawr selama 3 hari, yang ketika itu kita sudah mengetahui sejarah dan kisahnya bagaimana perjuangan yang luar biasa antara Rasulullah SAW berangkat hijrah bersama sahabatnya yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian di hari kemudian hari nanti menjadi khalifah Rasul, khalifah penggantinya Rasulullah SAW. Dengan perasaan yang begitu susahnya, dengan keadaan yang begitu sempitnya dan keadaan yang susahnya, maka Rasulullah SAW berjalan menuju kota Madinah. Di dalam tengah perjalanannya, maka Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik, seorang pemuda yang mana dia ingin mendapatkan hadiah yang akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Muhammad baik hidup maupun mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya di dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman tentang keadaan orang-orang yang murtad ketika Allah menghabarkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu may yattaqi minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada kemurtadan di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mana kaum tersebut adalah apa? Kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Siapa mereka itu? Disebutkan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qouli ta'ala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah yang disebut sebagai kaum yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang mencintai Allah dan Rasulnya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qal haula'i kaum min al-Yaman. Mereka itulah kaum yang berasal dari negeri Yaman, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'idah. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nas, diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, thabata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lamma nazalat idza jaa nasrullah wal fath. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, bahkan ahfadhus sahabah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW adalah Abu Hurairah, yang namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, di antara 7 sahabat yang lain yang banyak meriwayatkan hadis yang sangat terkenal. Ini kunyahnya, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kunyahnya adalah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tatkala turunnya surat idza jaa nasrullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum ahlul Yaman hum araqqu quluban, al-iman Yaman wal fiqh Yaman wal hikmah Yamaniyah. Kata Rasulullah SAW, tatkala turun surat An-Nasr, maka apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Atakum ahlul Yaman," telah datang kepada kalian, wahai para sahabat-sahabat, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ahlul Yaman, penduduk Yaman, hum araku puluhan, mereka adalah yang orang yang lunak hatinya. Al-iman Yaman, iman berada di negeri Yaman. Wal-fikhu Yaman, ilmu ada di negeri Yaman. Wal-hikmah Yamaniyah, dan hikmah ada di Yaman. Inilah hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada para sahabatnya bahasanya apa? Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka kata Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk yang berasal dari negeri Yaman, yang mereka adalah orang yang baik perangainya, lembut hatinya, yang mana Rasulullah mengatakan iman ada di negeri Yaman, hikmah ada di negeri Yaman, ilmu ada di negeri Yaman, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah idh qala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, jaa nasrullah wal fath wa jaa ahlul Yaman qaumun naqiyatun qulubahum layyinatun tabaa'uhum al-imanu Yaman wal fikhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Hadis sahih akhrajah Ibnu Hibban wa shahahu Al-Albani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, tatkala kami sedang bersama Rasulullah SAW di negeri Madinah, maka ketika itu Rasulullah bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kalimat motivasi. Maka sebagai seorang muslim harus tahu, kenapa sih takbir itu senantiasa menjadi motivasi kita. Bahkan santri-santri kita ini ketika baca Al-Quran 2 bulan hafal Quran dengan maknanya. Apa yang jadi motivasinya? Takbir. Setiap mereka menyelesaikan marhal yang mereka selesaikan, takbir, Allahu Akbar, semuanya takbir. Bukan hanya di medan perang, dalam menghafalkan Al-Quran, dalam membangkitkan semangat, motivasi yang sangat luar biasa adalah takbir. Banyak kisah di dalam sejarah, termasuk apa, runtuhnya negeri Romawi dan Persia ketika para sahabat meneriakkan takbir sebelum berperang melawan mereka. Maka dalam sejarah bangsa kita, tahu nggak siapa pahlawannya dari Surabaya? Bung Tomo. Bung Tomo menggerakkan arek-arek Surabaya dengan apa? Teriakan takbir ketika menghadapi Belanda. Kalimat motivasi yang luar biasa, yang mana ini pernah diucapkan Rasulullah ketika turunnya surat An-Nasr. Rasulullah meneriakkan takbir, kemudian Rasulullah mengatakan, wajaa ahlul Yaman, telah datang kepada kalian wahai para sahabat penduduk yang berasal dari negeri Yaman, qaumun naqiyatun qulubahum, satu kaum yang bersih hatinya, yang bersih hatinya, layyinatun tabaa'uhum, yang mereka adalah baik perangai mereka. Rasulullah SAW memuji penduduk Yaman dengan hati yang lembut, hati yang bersih, yang bagus perangai dan akhlaknya. Banyak disebutkan di dalam hadis hadis Rasulullah. Al-iman Yaman, kemudian Rasulullah memuji negerinya. Iman itu berada di Yaman. Wal-fikhu Yaman, ilmu ada di Yaman. Wal-hikmah Yamaniyah, dan hikmah juga ada di Yaman. Hadis yang sahih dari Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al-imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah, mutafaqun alaih. Ini hadis sebagaimana hadis sebelumnya, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, yang mana mereka adalah orang yang lembut hatinya, yang bagus perangainya, iman ada di negeri Yaman, hikmah ada di negeri Yaman, dan ilmu ada di negeri Yaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih. Kemudian kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan negeri Yaman sangatlah banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan keutamaan penduduknya. Sebagaimana suatu saat datang Banu Tamim kepada Rasulullah SAW. Satu kabilah yang berasal dari Banu Tamim. Kemudian apa? Kemudian ketika itu Rasulullah SAW menawarkan keislaman kepada mereka, akan tetapi mereka meminta Rasulullah sesuatu yang lain. Kemudian Rasulullah melihat datangnya penduduk yang berasal dari Yaman, maka Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka dan mereka menerimanya. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami datang untuk berislam dan kami datang untuk memahami agama Islam. Inilah penduduk Yaman yang kemudian Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk menjadi dai-dainya di negeri Yaman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu sebaik-baik penduduk yang ada di atas muka bumi adalah ahli Yaman. Rasulullah SAW bersabda, bahasanya disebutkan dalam sebuah kisah, kunna ma Rasulullah SAW bi tariqatin baina Makkah wal Madinah. Faqal yusikum ay tali alaikum ahlul Yaman ka'annaha qita'un min as-sahab hum khiyaru man fil ardh. Ketika itu dari Muhammad bin Abu bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya meriwayatkan hadis ini, mengisahkan ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di perjalanan antara Makkah dan Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, ya hampir saja dinampakkan kepada kalian penduduk Yaman, yang mana penduduk Yaman itu seperti potongan awan yang ada di atas langit. Kata Rasulullah, hum khiyar man fil ard, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang ada di atas muka bumi. Inilah pujian Rasulullah SAW kepada ahli Yaman. Kemudian disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis tentang keutamaan mereka karena mereka adalah orang yang bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama dan bersemangat di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna sayati qaumun tahkiruna a'malakum ila a'malihim." Kata Rasulullah SAW ketika bercerita kepada para sahabat, sesungguhnya akan datang kepada kalian satu penduduk yang mana mereka amalan ibadah mereka itu akan meremehkan amal ibadah kalian. Maksudnya apa? Kalian akan minder ketika melihat amal ibadah mereka. Para sahabat heran ketika melihat atau mendengarkan berita Rasulullah SAW. Mereka bertanya, Ahlul Quraisy, ya Rasulullah, apakah kaum ini berasal dari bangsa Quraisy? Siapa orang yang akan bisa mengalahkan amal ibadahnya, mengalahkan amal ibadah para sahabat? Kemudian apa kata Rasulullah? Walakinnahum ahlul Yaman. Tidak, mereka bukan dari Quraisy, akan tetapi mereka adalah bangsa yang berasal dari negeri Yaman. Inilah negeri yang penduduknya memiliki ketaatan yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mereka di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ja'ul Yaman faqal, telah datang penduduk Yaman yang menghadap Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan, ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam ya Rasulullah, kirimkanlah kepada kami seseorang yang bisa mengajarkan kepada kami tentang Islam dan sunnah ke negeri kami. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW ketika itu, ya, di sampingnya ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, aminul hadil ummah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan beliau dan mengatakan, hadihi aminul ummah, atau hada aminul ummah, inilah kepercayaan yang umat ini. Kemudian Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya ke negeri Yaman dalam rangka mengajarkan keislaman kepada mereka. Kemudian perkara yang lain disebutkan, khairur rijal, rijal, khairur rajul rijal min ahli Yaman. Sebaik-baik orang, seorang lelaki itulah seorang yang berasal dari penduduk negeri Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairur rijal, rijalun ahlul Yaman. Hadis Rawahul Bukhari. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang berasal dari negeri Yaman. Sebaik-baik seseorang adalah seseorang yang berasal dari negeri Yaman. Inilah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Yaman. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu juga perlu mengetahui, kita sudah membiasakan diri kita untuk saling musafah bersalaman. Dari mana kita mendapatkan kebiasaan kita bersalaman satu dengan yang lainnya? Karena setiap negeri ini memiliki adat yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi disebutkan Di dalam riwayat yang datang dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwal man ja'a bil musafaha. Telah datang kepada kalian penduduk yang berasal dari negeri Yaman, yang mereka itulah pertama kali orang yang menjabat tanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertama kali orang yang bersalaman, kata Rasulullah, menghidupkan sunnah musafaha, salaman satu dengan yang lainnya. Inilah penduduk yang berasal dari negeri Yaman. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian penduduk Yaman adalah penduduk yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk yang nanti akan menjadi penolong agama Allah subhanahu wa taala pada akhir zaman. Yang mana akan keluar dari negeri Yaman ini 12.000 tentara yang terpilih, yang akan menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan di dalam Imam Tabrani. Disebutkan, yakhruju min adin abyan 12,000 yansuruna Allah wa rasulah hum khairum baini wa bainahum. Akan keluar dari kota Aden Abyan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, saat sekarang negeri Yaman ini negeri yang sedang terkoyak, sedang bergolak di dalamnya. Terjadi peperangan. Para mujahidin kaum muslimin sedang berperang melawan musuh-musuh Allah dari kaum Syiah Rafidhah dan para koloni dan sekutunya. Yang mengoyak negerinya, yang mengoyak negaranya, termasuk kota Aden yang disebutnya di dalam hadis. Apa kata Rasulullah SAW, akan keluar dari kota Aden Abyan 12.000 tentara yang nanti akan menjadi penolong agama Allah dan Rasulnya, yang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik antara mereka dengan aku, kata Rasulullah SAW. Orang yang terbaik dari masa Rasulullah SAW dengan mereka, inilah pasukan para mujahidin yang akan dibela Allah Subhanahu Wa Taala keluar dari kota Aden Abyan sebanyak 12.000 yang akan menjadi pasukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menyampaikan keutamaan negeri Yaman dan penduduknya ini bukan dalam rangka asabiyah kenegaraan kita, bukan, akan tetapi dalam rangka mengingatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau seandainya saat sekarang mereka terjadi pergolakan peperangan di dalamnya, Dual Khalif, negara-negara Arab di bawah Raja Salman, Saudi Arabia memimpin perang melawan orang-orang Syiah, jangan sampai Syiah itu merembet ke negara-negara Arab yang lain, menggempur mereka dan seterusnya, membantu para mujahidin kaum muslimin yang ada di negeri Yaman. Jangan salah ketika melihat berita, membaca berita, kita salah. Kenapa ya negara sedang berperang? Siapa yang berperang? Bukan berperang. Itu kaum muslimin sedang berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menafikan, apakah enggak ada politik di dalam? Ada unsur-unsur politik antara presiden lama dengan presiden baru, tetap saja ada perkara politik di dalamnya. Akan tetapi konspirasi Syiah Rafidhah yang mengoyak negeri Yaman, bahkan apa yang melatih tentara mereka, komandan-komandan perang mereka, ditangkap oleh para mujahidin, mereka berasal dari negara Iran, jenderal-jenderal perang mereka. Sudah berapa banyak ditangkap oleh kaum muslimin yang ada di Yaman ketika peperangan terjadi. Ini mengingatkan apa? Ingatlah, baca hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai partisipasi kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita tidak bisa berangkat berjihad bersama mereka, maka apa? Bagaimana kita bisa membantu mereka? Ya, kita doakan mereka, saudara-saudara kita, di waktu-waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kemenangan mereka dan bertolak Allah kepada mereka. Mereka sedang berperang dalam rangka mempertahankan agama dan akidah mereka melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah negeri-negeri yang saat sekarang sedang menghadapi gejolak dan ada di dalamnya. Maka ketahuilah, inilah bisyarah, kabar gembira Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Maka apa? Sehebat apapun makar yang dilakukan musuh-musuh Allah, mereka tidak akan bisa melawan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga bersabda di dalam hadis tentang asratus saah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Karena negeri Yaman adalah negeri yang penuh dengan keunikannya, dengan barokahnya. Maka Rasulullah SAW berdoa suatu saat untuk negeri Yaman dan negeri Syam, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Syam kami dan berkatilah negeri Yaman kami, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Inilah negerinya kaum muslimin, negeri yang melahirkan para ulama, para ulama, para fuqaha, yang mana ratusan bahkan ribuan para pelajar Indonesia yang sampai sekarang mereka belajar di negeri tersebut, bahkan mungkin menempati pelajar terbesar di negara Arab sesudah Mesir adalah ada di negeri Yaman, ada di negeri Yaman. Inilah mereka menimba ilmu dari sumbernya, dari para ulama, dari negeri yang dikatakan Rasulullah Al-Fiqhul Yaman, ilmu dan fikih itu ada di negeri Yaman. Maka bagaimana para sahabat ketika itu, Imam Ahmad, para ulama datang ke negeri Yaman dalam rangka mencari hadis-hadis Rasulullah, belajar kepada para fuqaha, para hadis, untuk menimba ilmu kepada mereka. Dengan susah payahnya mereka berjalan kaki antara satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah mereka ada di negeri Yaman, negeri yang banyak dipuji oleh Rasulullah SAW keutamaan negeri tersebut dan keutamaan penduduknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, negeri Yaman adalah negeri yang tidak bisa dipisahkan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan menyampaikan hadisnya di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu rihan min al-Yaman. اليوم من الحرير فلا تدعوا أحدا في قلبي قال قال رامي مثقال ذرة أخياء إلا قبضته. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengirim angin yang sangat halus, lebih halus daripada sudra, lebih harum daripada minyak kasturi. Dalam riwayat yang lain, tidak ada angin tersebut melewati orang yang beriman. Mithqala dzarratin iman fi qalbihi. Seorang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sedikit, sebiji darah, seluruhnya akan disentuh oleh angin tersebut. Yang sangat lembut dari sutra, yang sangat harum daripada kasturi. Tapi bukan minyak kasturi yang dijual di luar ya. Satu botol 10.000 bukan. Itu KW sudah berapa? Minyak kasturi itu minyak yang sangat mahal yang dipakai oleh para raja dan orang-orang kaya di dunia. Yang buat satu cc-nya harganya jutaan. Kalau di misternya, bahkan misternya itu adalah yang lebih harum dari banyak minyak kasturi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana harumnya minyak kasturi dan apa harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Yang itu akan ditumpukan oleh Allah bersama datangnya angin. Siapa saja orang beriman, walaupun dia memiliki sedikit keimanan ada di dalam hatinya, zarrah, sebiji keimanan di dalam hati kecil, semuanya tersentuh dengan angin dan mencium bau yang sangat harum, semuanya meninggal dunia. Maka sebelum datangnya hari kiamat, seluruh orang beriman akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggallah manusia-manusia jelek yang ada di atas muka bumi ini, yang sampai mereka menyebut kalimat Allah saja mereka tidak sanggup. Saat itulah baru datangnya hari kiamat. Keluar angin yang sangat halus, yang sangat harum, yang keluar dari negeri Yaman. Kemudian apa? Sesudah itu Rasulullah SAW juga menyampaikan bahasanya apa? Tanda-tanda datangnya hari kiamat, ketika akan keluarnya api yang sangat besar, yang api itu berasal dari Hadramaut. Di dalam riwayat yang lain, api itu keluar dari negeri Aden atau kota Aden. Inilah riwayat yang sahih yang datang kepada kita, yang disampaikan dari datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan negeri Yaman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya keluarnya api dari negeri Yaman itu yang akan mengirim manusia mengarah ke negeri Syam, dan mereka akan berkumpul di negeri Syam, dan nanti akan dikatakan negeri Syam adalah negeri tolak bertolaknya dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar menghadapi Allah subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, keutamaan penduduk Yaman dan negerinya adalah penduduk negeri Yaman adalah penduduk yang pertama kali akan meminum air dari telaga Hawa. Ketika itu berbondong-bondong umat Rasulullah SAW mendekati telaga Hawa, dikisahkan di dalam satu riwayat di dalam Muslim. Maka apa? Setiap orang yang akan mendekati telaga Hawa meminumnya dihalau oleh Rasul dengan tongkatnya, dengan tongkatnya. Dihalau maksudnya dilarang. Sampai kemudian datanglah serombongan orang-orang yang datang dari negeri Yaman, kemudian Rasulullah mempersilahkan dengan tongkatnya dan menegak, inilah orang-orang yang pertama kali akan minum air dari telaga Al-Hawd. Siapa mereka? Ahli Yaman, penduduk yang berasal dari negeri Yaman, itulah penduduk yang pertama kali akan meminum telaga haud. Air yang ketika meminumnya, orang tidak akan pernah kehausan selamanya dan akan puas meminum air telaga tersebut yang bejananya sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa minumnya, dia akan tidak akan kehausan selamanya. Inilah telaga haud. Telaga yang pertama kali akan meminum dari telaga tersebut adalah siapa? Ahli Yaman, penduduk dari negeri Yaman. Maka inilah perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentang keadaan negeri Yaman, penduduk dan negerinya. Sebagaimana kalau seandainya sekarang terjadi pergolakan dan seterusnya, maka ada apa sebetulnya di negeri Yaman? Inilah negeri yang banyak digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka, orang-orang kafir di antaranya orang Syiah, Rafidah dan koloninya dan sekutunya, mereka senantiasa mengincar negeri-negeri yang disebutkan barokahnya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak mengetahuinya? Aneh, kita tidak mengetahui tentang keutamaan negeri-negeri tersebut. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi tahu ketika mereka sesekan terus. Hari-hari ini media kita digembarkan dengan pemberitaan banyak para mujahidin Palestina yang gugur ditembak oleh tentara-tentara Israel. Jadi berguguran mereka, mereka berperang melawan apa? Melawan tentara Israel menggunakan apa? Peluru, dengan menggunakan batu intifada. Akan tetapi apa? Tidak menyurutkan keimanan mereka di dalam menghadapi musuh musuh Allah. Sedangkan mereka orang Yahudi tahu setiap mereka sejengkal menguasai negeri Palestina, apa yang mereka lakukan? Mereka menanam pohon khortab. Satu pohon yang pada akhir zaman nanti pohon ini akan apa? Menjadi bala tentara orang-orang Yahudi ketika berperang melawan kaum muslimin. Tidak ada batu, kayu dan pohon yang semuanya akan mengatakan ya Abdullah ketika peperangan terjadi. Mereka akan ngomong. Pada akhir zaman nanti batu dan kayu akan bisa berbicara. Di belakang kami ada kafir, bunuh dia. Batu, kayu, pohon akan jadi bala tentaranya kaum muslimin. Ketika tentara kafir terdesak dan mereka sembunyi di balik batu, batu akan mengatakan ya Abdullah, di belakang ada kafir, bunuh dia. Tanaman akan mengatakan ya Abdullah, di belakang ada kafir, bunuh dia. Apa kata Rasul? Kecuali pohon ghortab yang mereka tidak akan mengatakan itu. Inilah pohon yang ditanam. Ya. Sekitar sudah berapa disebutkan di dalam apa dalam data sekitar 2 juta pohon sudah ditanam oleh orang-orang Yahudi. Ya, coba. Mereka tahu inilah pohon yang akan menjadi bala tentara mereka di akhir zaman ketika melawan pasukan kaum muslimin. Setiap sejengkal tanah mereka kuasai, mereka adakan penghijauan. Bukan nanam mangga, bukan nanam apa, bukan nanam pohon khortab yang akan menjadi bala tentara mereka. Mereka tahu kebenaran wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan kita orang Islam jauh dari pengetahuan itu. Gimana bapak-bapak ibu-ibu? Ada yang jangan enggak? Jangan. Makanya belajar. Jangan malas-malasan ngaji. Datang di majelis taklim, buka kitab-kitab para ulama, buka hadis agar apa? Hidup kita ini dipandu dengan wahyu. Bukan hanya dengan media saja. Pagi sudah baca koran, pagi lihat berita, terus sibuk. Pikiran kita pusing, lihat politik, lihat berita ekonomi, macam-macam. Kita enggak pernah baca hadis. Sedangkan itu apa? Ini bisyarah, kabar-kabar gembira yang datang kepada kita. Yang itu akan memotivasi kita. Bagaimanapun keadaan kita, maka kita harus mengetahui bagaimana berita-berita yang datang kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya sudah kita mengetahui tentang keutamaan negeri Yaman dan penduduknya. Maka negeri yang sekarang sedang bergolak di dalamnya, dan alhamdulillah beberapa kesempatan ini kota-kota sudah mulai dikuasai oleh kaum muslimin kembali. Sebagaimana pertahanan terakhir yaitu kota Marib, negeri yang dulu saya pernah tinggal kurang lebih 12 tahun di provinsi tersebut. Ini adalah benteng yang paling kuat menghadapi orang-orang Syiah Rafidah di samping kota Aden, yang akhirnya orang Syiah tidak bisa masuk kota itu dan sekarang sudah dihalau mereka, diarahkan ke kota Son'a. Dan di kota itulah para mujahidin sedang merancang bagaimana akan menaklukkan orang-orang Syiah yang ada di kota Son'a dan kota-kota sekitarnya yang belum bisa ditaklukkan. Inilah saudara-saudara kita sedang berperang. Sedang berperang mereka menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita di sini dengan santai, dengan ringannya, kita tidak pernah memikirkan bagaimana segala sesuatu pemberitaan yang mereka berita, yang mereka rasakan adalah kita melihat itu menjadi sesuatu yang biasa, sedangkan mereka mendapatkan dan mencapai keutamaan-keutamaan yang ada. Sedangkan saya bahkan satu kisah seorang mujahid yang datang dari negeri yang Ketika ada satu keluarga yang datang dari Ma'rib, ketika adzan sedang berkecamuk perang, maka berangkatlah keluarga ini, bapak dengan anak-anaknya, dari Ma'rib menuju adzan, kota adzan, yang jaraknya kurang lebih ya bisa 8 sampai 10 jam darat dari Ma'rib. Berangkatlah para mujahidin ketika meletusnya perang ada di adzan, maka mereka berangkat kaum muslimin ke adzan dalam rangka berperang menghadapi orang Syiah. Ada kisahnya di antara kisah tersebut adalah seorang mujahid, seorang pejuang. Ketika seorang bapak ibu memiliki dua anak. Anak yang pertama umur 15 tahun, anak yang kedua umur 17 tahun, yang kedua 15 tahun. Kemudian dikisahkan datangnya bapak dengan anaknya ke negeri Adzan itu dalam rangka berperang, mencapai keutamaan mendapatkan apa syahid sebagai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuatu tidak terbayang di benak kita. Tidak terbayang di benak kita. Bagaimana kita mendengar dan waktu saja sudah stres, hati-hati. Bagaimana kalau mendengar bom jatuh, suara meriam, suara tembakan setiap saat dan sebagainya, bagaimana jantung kita tidak copot, tidak berdenyut, begitu kan? Maka inilah para pejuang sedang menghadapi musuh-musuh Allah. Maka seorang bapak ini mengatakan, wahai anakku, karena dia hanya punya satu senjata, tiga orang ini, bapak, dua anaknya punya satu senjata, maka digilir, kamu dulu nak yang berangkat perang. Yang besar, 17. Berangkat perang bersama mujahid. Kemudian sedang perang berkecamuk, maka apa? Gugurlah anak yang pertama ini. Kemudian apa? Para mujahid menyampaikan kepada bapaknya, ya, maka dengan kesedihannya dan sebagainya, bapak, jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak bapak sebagai suhadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak itu apa? Berteriak, mana senjata anakku? Mana senjata anakku? Kaget para mujahidin. Anaknya meninggal kok teriak-teriak minta senjatanya, gitu kan? Mungkin kalau bayangin kita, wah ini bapaknya udah mati, baca di senjata ghanimahnya kan, gitu kan? Kemudian apa? Kemudian para mujahidin bingung. Harus dikasihkan nggak? Karena senjata ini dibutuhkan untuk perang. Kemudian karena bapaknya minta, kemudian dikasihkan. Para mujahidin menyangka ketika itu senjata yang diminta itu adalah sebagai harta warisan untuk bapaknya. Kemudian kata bapaknya, tidak, senjata ini adalah giliran kedua untuk anakku yang 15 tahun. Berangkatlah nak, kau berjihad dan aku doakan menjadi syahid. Kemudian giliran aku yang ketiga, kata bapaknya. Maka berangkatlah anak yang kedua dan gugurlah anak yang 15 tahun sebagai, insya Allah, sebagai suhadanya Allah Subhanahu wa taala. Maka giliran ketiga bapak itu minta, mana senjata anakku? Maka berangkatlah bapak yang sudah dua anaknya gugur dipersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbayang gak bapak-bapak ibu-ibu di benak kita, ya kan? Anaknya baru sebentar di pesantren punya nangis, aduh kangen, gak gitu kan? Bagaimana kalau seandainya pada zaman sahabat sebentuk bangsa ketika mendengar Rasulullah sedang mengumumkan perang melawan orang-orang kafir, para sahabat berbondong-bondong mendaftar. Bahkan siapa yang ditolak Rasulullah, mereka menangis pulang sebagaimana anak-anak bangsa dalam kisah, kita tahu semuanya. Maka ketika itu mereka apa? Berbondong-bondong mereka datang untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah. Mereka tahu apa keutamaan yang sangat tertinggi dalam Islam adalah ketika seorang itu gugur sebagai suhadanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para pejuang itu apa? Mereka meninggal dikuburkan di atas muka bumi, akan tetapi ruh-ruh mereka bergelantungan di bawah arsy Allah yang dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau. Nyawa-nyawa mereka berada di tempat yang sangat tinggi, bergelantungan di bawah arsy Allah sampai datangnya hari kiamat. Jasad mereka dikubur di atas muka bumi, tapi ruh mereka melambung ke tempat yang sangat tinggi, bergelantungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, menunggu datangnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pejuang, inilah para syuhada yang mana mereka memiliki keutamaan, di antara yang mereka tidak akan menghadapi fitnah dan azab kubur, terbebas dari fitnah dan azab kubur. Sebagaimana dikisahkan seorang tabi'in ketika itu menyatakan, seorang tabi'in ketika itu menyatakan bahasanya apa? Ketika tabi'in ini dia dalam keadaan sakit dan tidak meninggal dunia, kemudian dia menangis. Tabi'innya adalah orang yang punya ilmu sebagai seorang muhadid, kemudian dia juga seorang pedagang yang ibadahnya luar biasa, menangis. Kenapa dia menangis? Ketika ditunggu sahabatnya, dia memandangi dua telapak kakinya, menangis. Sedangkan sahabat-sahabatnya bingung, apa yang kau tangiskan? Kau akan menghadap Allah, mendapatkan husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Dia menangis tersudut-sudut kemana? Kenapa dua telapak kakiku belum pernah menginjakkan jihad fisabilillah? Dua telapak kakiku belum kena debunya jihad fisabilillah. Maka dia menangis, alangkah indahnya kalau aku menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kakiku ini berlumuran debu ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan oleh kita di dalam benak kita perjuangan yang pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana andil kita terhadap Islam dan kaum muslimin? Apakah kita hanya sibuk dengan keadaan kita, keluarga kita, dan seterusnya, sementara kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk kebaikan umat dan kebaikan dakwah? Inilah selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang keadaan negeri Syam sesudah negeri Yaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 71, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 137, kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 1 dan seterusnya. Di antara ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang barokahnya negeri Syam yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya 71, surat Al-A'raf ayat 137, dan surat Al-Isra ayat 1. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, maka ketika itulah Rasulullah SAW berangkat ke langit, yaitu yang ujung pangkalnya dari negeri Syam. Berbicara negeri Syam adalah sebuah negeri yang mana negeri ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah adalah negeri yang dahulunya adalah satu negara atau satu wilayah, yang saat sekarang berpecah menjadi empat bagian negara, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordan. Inilah empat negara yang dikategorikan di dalam sejarah geografi umat Islam, inilah dikatakan dulunya negeri Syam. Kemudian apakah Rasul, engkau yang akan membawa mahkota rajanya? Dialah yang membawa mahkota rajanya. Coba, dengan keruntuhan negeri tersebut, semua yang dikabarkan Rasul terjadi pada saatnya. Kemudian sebagaimana ketika Rasulullah SAW terjadi perang Khandaq di Madinah, maka Rasulullah menghadapi seluruh kabilah orang-orang kafir Quraisy sedang berapa bersatu mereka akan mengumpul kota Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW sedang musyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi kekuatan yang besar yang mereka lakukan. Maka Rasulullah sedang musyawarah dengan para sahabat, kemudian di antara usulannya adalah diterima usulannya Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Ya Rasulullah, kalau di negeri kami menghadapi tentara besar, maka kami buat begini-begini dan ceritakan membuat parit. Maka dalam kita membuat parit yang besar, dan parit itu sebagai benteng kita. Maka dalam keadaan yang lemah, kekurangan makanan karena menghadapi boikotnya orang-orang kafir dan seterusnya, ya, makan susah. Para sahabat dengan susah payahnya menggali parit dalam rangka menghadapi perang yang nanti dinamakan perang Khandaq atau perang Ahzab. Saat menggali parit itulah banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam berita tentang nubuat. Di antara kisahnya kita sebutkan ketika seorang sahabat mendapatkan batu yang besar yang susah diangkat dan dipecahkan, maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di parit tersebut ada batu yang susah untuk diangkat dan dipecahkan. Kemudian Rasulullah meminta kampak untuk memecah batu tersebut. Kemudian Rasulullah berteriak Allahu Akbar, memukul batu tersebut. Kemudian Rasul tersenyum karena keluar cahaya. Kemudian coba kita bayangkan, di saat para sahabat sedang susah, kelaparan, sulit menghadapi himpitan dan peperangan yang akan terjadi, ternyata Rasul masih bisa tersenyum menghibur para sahabat. Aku melihat kota Roma dan negeri Romawi dengan gemerlapnya, kata Rasul, nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Peperangan sedang akan berlangsung, kaum muslimin ini sedikit sedang lemah, ternyata Rasul menghibur, kamu itu akan bisa menghancurkan Romawi, kekuatan besar dunia. Rasul tersenyum, aku melihat dengan mataku tentang apa? Tentang gemerlapnya kota Romawi atau negeri Romawi, kata Rasul. Sesudah itu yang kedua kalinya Rasul memukulkan kampaknya dan Rasul mendapatkan sinar, dan Rasul melihat sinar yang kedua, aku melihat gemerlapnya kota Persia, dan kalian akan bisa meruntuhkan negeri tersebut. Kemudian yang ketiga Rasul memukulkannya batu tersebut dan pecah. Kemudian Rasul mendapatkan, aku melihat negeri Yaman yang mana kalian akan membawa kemenangan di negeri Yaman. Inilah bisyarah, kabar gembira yang disampaikan Rasulullah SAW tentang apa? Tentang keimanan kepada para sahabat di saat mereka sulit. Bagaimana sih orang sulit? Contohnya kalau kita sulit untuk mendapatkan uang untuk bayar hutang saja, nggak terbayang yang macam-macam. Bagaimana pokoknya bayar hutang? Itu sudah mukhair, bisa membangun gedung yang sangat tinggi, yang sangat mewah dan sebagainya. Sahabat sedang sulit menghadapi peperangan, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah menghibur, kalian nanti akan meruntuhkan permalu Persia. Adik kuasa yang nanti akan kalian kuasai. Siapa yang tidak membunuh Rasulullah? Rasulullah dikejar-kejar dalam keadaan terdesak. Rasulullah menghibur, engkau akan melihat runtuhnya negeri Romawi dan Persia, dan engkau yang akan membawa mahkota rajanya. Inilah semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau saya ada di masa sulit seperti itu, para sahabat beriman dengan hadis dari Rasulullah, berikan nubuat, maka bagaimana sebagai orang beriman kita ada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW juga menyatakan bahasanya pada peperangan yang terjadi nanti, maka disitulah akan terjadi benteng yang sangat kuat, yang mana di antara Buthah dan kota Damaskus yang itu semuanya ada di jantung ibu kota Suriah, yang dari Suriah itulah nanti pada masa Abu Bakar, apabila masa Abu Bakar sudah mulai ditaklukkan, kemudian dilanjutkan pada masa Umar bin Khattab. Kenapa? Jantung penaklukan dunia ketika itu berasal dari bumi Syam. Sesudah sampai taklukan, maka masuk mana? Masuk Mesir, maka masuk benua Afrika, benua Eropa, Asia dan seterusnya. Maka dunia ketika itu berubah kekuasaan Islam pertama kali dengan ditaklukkannya kekuatan Romawi dan Persia. Pertama kali ditaklukkannya bumi Syam, yang mana menjadi jantung kekuatan dunia ketika itu, yang merambah seluruh dunia, bahkan berapa? 2/3 dalam badan WA atau 1/3 dunia dikuasai di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Sesudah membuka bumi Syam, masuk Afrika, masuk Eropa dan seterusnya, maka negara-negara yang ada di dunia ketika itu dibukakan oleh para sahabat, mendapatkan kemenangan di dalam peperangan-peperangan mereka. Inilah negeri Syam, negeri yang memiliki apa pun, apa puncak peradaban dunia, yang membangun peradaban Islam sesudah runtuhnya negeri besar atau dinasti yang besar Romawi dan Persia, yang jantungnya berasal dari negeri Syam, yang mana peradaban dunia ketika itu berubah sesudah Rasulullah SAW dari negeri Madinah mengirimkan para sahabatnya ketika itu untuk menaklukkan negeri Syam, melalui pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, An Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Tuba li Syam, ya Tuba li Syam. Qalu ya Rasulullah, wa bima dhalika? Suatu saat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang datang dari Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah penduduk Syam. Kata Rasul, berulang kali Rasul menyebutkan. Persahabatan dengan sebab apa ya Rasulullah negeri Syam beruntung dan berbahagia? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qal tilka malaikatullah basitu asdahatiha ala Syam. Ketahuilah, itulah para malaikat-malaikat Allah yang membentangkan sayapnya melindungi negeri Syam dan penduduk. Maka berbahagialah penduduk Syam dan negeri Syam, karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung-pelindung mereka. Bacalah kisah-kisah para mujahidin yang ada di negeri Syam, tentang kisah-kisah yang luar biasa yang tidak masuk akal akan tapi terjadi insyaallah karena bantuan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidin ketika berada di mereka. Maka inilah Rasulullah SAW menyebutkan bahasanya apa? Bahasanya kenapa negeri Syam negeri yang beruntung dan berbahagia? Karena senantiasa malaikat membentangkan sayapnya melindungi negeri tersebut dan bumi tersebut dan penduduknya. Maka inilah negeri Syam, negeri yang mana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya negeri nazala Isa bin Maryam, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam yaitu pada akhir zaman, fi manaril bayda fi syarq madinatu Dams, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di masjid yang memiliki menara yang berwarna putih di kota timur daripada kota Damaskus, yang ini sebagian para ulama menyebutkan itulah masjid yang dinamakan Masjid Al-Umami, yang di sebelah timur daripada kota Damaskus, yang berada di sebelah timur ibu kota Suria, yang disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun pada waktu subuh dan bertemu dengan Imam Mahdi. Sebagaimana ketika turunnya juga kisah yang panjang tentang apa terbunuhnya Dajjal ada di negeri Syam. Sebagaimana akan bertemunya Nabi Isa dengan Imam Mahdi pada akhir zaman adalah di masjid, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka ialah negeri Syam, negeri yang penuh dengan kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis yang disuruh-suruh dengan keutamaan keutamaan negeri tersebut dan penduduknya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innakum tuhsyaruna rijalan rubban, sesungguhnya kalian besok akan seluruh manusia akan mengarah berjalan kaki atau mengendari kendaraan, semuanya akan berangkat ke negeri Syam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan negeri tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, bahasanya tuhsyarun nas qalu ya Rasulullah kama ta'muruna ya Rasulullah, bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada masa kami? Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisam, maka adalah engkau bergabung dengan negeri Sam dan penduduknya. Inilah negeri Syam, negeri yang banyak disebutkan di dalam hadis yang disuruh Rasulullah tentang utama-utama yang ada. Maka hendaklah kita mengetahui sebagai kaum muslimin, masih banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahasanya bagaimana kita mendapatkan keutamaan negeri Syam dan penduduknya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Apa faedah dan manfaatnya ketika kita menghadapi berbagai macam keadaan, pemberitaan, media dan seterusnya? Maka tentu sebagai seorang beriman, kita akan beriman dengan hadis-hadis yang sampai kepada kita, penghibur kita. Bahasanya apa? Bahasanya Rasulullah SAW telah menggambarkan peta politik, peta ekonomi, keadaan dunia di masa itu dan masa yang akan datang sampai datangnya hari kiamat. Segala sesuatunya akan dibawah ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya sekarang negeri Yaman sedang berkecamuk perang menghadapi orang-orang Syiah, negeri Syam, negeri Suriah di antara jantungnya, negeri Syam adalah negeri Suriah yang sekarang sedang menghadapi peperangan melawan orang-orang Syiah. Dibantu negara besar, adikuasa Rusia, negara-negara besar yang lain dan seterusnya. Maka kalau kita ketahui bahasanya apa, inilah negeri yang menjadi benteng terakhir, negeri yang menjadi kota terakhir, menjadi pertempuran yang sangat dahsyat, yang mana Allah akan mengirim di negeri tersebut dan mengumpulkan pasukan yang besar di antara hamba-hambanya terpilih di negeri tersebut. Sehingga Rasulullah SAW yang menasihatkan bagaimana kita senantiasa memahami tentang barokahnya negeri tersebut dan keutamaan negeri tersebut. Sehingga hendaklah kita mengetahui peradaban dunia ketika itu berubah 180 derajat sesudah hancurnya dan runtuhnya dinasti Romawi dan Persia yang berasal dari negeri Syam, dengan jatuhnya kota Konstantinopel yang ada di Istanbul di Turki saat sekarang, merambah Islam ke negara-negara Eropa, Afrika dan seterusnya. Dunia dibawa kekuasaan Islam dan terjadilah kehadiran dan kemakmuran. Maka tidaklah hanya berita-berita begitu saja ambisinya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai negeri tersebut, bukan tidak berdasar. Mereka memahami, mengetahui bahasa itulah jantung peradaban dunia yang akan mengubah dunia yang berasal di dalam negeri tersebut. Maka inilah alhamdulillah sampai sekarang beberapa negara tetap memberikan bantuannya, sebagaimana negara Saudi Arabia, negara Turki dengan lantangnya, negara-negara besar mereka dengan dahli mereka apa menyerang, membantah, apa membombardir markas-markas ISIS. Akan tapi itu adalah omongan dusta, propaganda dusta yang mereka gembar-gemborkan. Maka kita juga jangan ikut-ikutan. Oh ya, yang dikebur Rusia, yang dikebur Iran, yang dikebur tentara-tentara kafir, tentara Irak dan seterusnya, itu adalah kem-kemnya ISIS. Bukan, itu kem-kem yang mujahidin yang ada di Suriah. Ya. Sehingga apa? Karena apa? Karena kita membaca sepanduk di sepanjang negeri kita ini, di jalan, di kantor UAN, kantor RT, kantor camat dan seterusnya. Radikalisme ISIS, bahaya ISIS, bahaya NKRI dan seterusnya. Coba kita tanya bapak-bapak ibu, Lebih bahaya mana antara bahaya laten komunis dan Syiah dibandingkan ISIS? Berapa juta mil ISIS ada di Irak, Suriah sana? Sudah kita takutkan. Sedangkan Syiah di Indonesia berkembang biak, punya radio, punya TV, punya sekolahan, punya pesantren. Tokoh-tokoh ada di mana? Bahkan sudah masuk anggota dewan, mereka berlenggang. Bahkan mereka menjadi corong kemana-mana dan seterusnya, mengelabui umat Islam. Ada di hadapan kita, bersama kita. Akan tapi apa? Kita merasa itu sesuatu yang biasa. Malah slogannya ditulis bahaya radikalisme ISIS. ISIS jauh di sana, Pak. Kalau ada di sini baru orang yang tertuduh saja memiliki pemahaman ISIS. Tapi jangan dikira apa yang saya katakan saya mendukung ISIS. Bukan. ISIS memiliki penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi kalau di sana ISIS itu jadi pahlawan. Mereka berperang melawan orang Syiah. Walaupun pada satu kesempatan mereka juga punya pemahaman Khawarij. Mereka memerangi para mujahidin juga. Itu kesalahannya. Akan tetapi digembar-gemburkan di kalangan lisannya, mulutnya orang-orang kafir, propaganda mereka bahaya ISIS, bahaya mengancam NKRI dan seterusnya. Maka ketahuilah, bahaya mengancam NKRI adalah bahaya laten komunis dan bahaya laten Syiah yang sudah berkembang biak di Indonesia. Kalau tahun 2006 ketika itu saya jadi pemandu haji di Saudi bersama mahasiswa seluruh negara Arab, ada sekitar 500. Kebetulan ketika itu kita mengetahui peta mereka, datang utusan mahasiswa dari Iran dua orang, dari Tehran dan Nau. Kita tanya, mas, kita pura-pura gak tahu. Kalau mau belajar di Iran, itu kemana mas lewat? Oh, disebutkan di Yasar Mutohari, di Batu, di pesantren Bangi, disebutkan semua. Nanti kalau pesan gratis semua sudah dibiayai. Ketika 2006 ketika itu kita tanya berapa jumlah mahasiswa yang ada di Iran, di Qom dan Teheran, disebut sekitar 200 orang. Data terakhir ketika saya mengadakan seminar Syiah di Jakarta bersama salah satu pimpinan MUI pusat menyebutkan sekarang sudah lebih dari 2000 mahasiswa yang ada di Iran untuk belajar Syiah yang akan dikembangkan di Indonesia. Pesantren sudah menyebar kemana-mana, sekolahan, radio, TV, koran, media, penerbit. Kemudian bahkan sekarang kita tahu tokoh Syiah di Indonesia juga sudah menjadi anggota dewan di Senayan dan seterusnya. Maka ini ketika kita sedang diskusi tentang masalah Syiah disampaikan oleh Bapak Umi, maka ketahuilah kalau digembar-gemburkan propaganda ISIS, bahaya radikalisme dan sebagainya, siapa yang senang? Orang-orang Syiah. Karena yang menjadi ancaman negara kita itu bukan ISIS, yang menjadi ancaman negara kita dan kaum muslimin adalah orang-orang Syiah, Rafidhah dan kroni-kroninya. Maka dan kita tahu inilah peta Yaman, inilah peta Suriah, Bumi Syam yang saat sekarang sudah bergulak, berapa ribu kaum muslimin dibunuh, dibantai. Karena apa? Di antara keyakinan mereka membunuh ahlu sunnah adalah meningkatkan keimanan mereka. Di saat mereka sembahyang, mereka yang bunuh. Setingkat itulah keimanan yang mereka dapatkan. Kita bukan mengibul, ini tertulis di dalam kitab-kitab mereka, di dalam keyakinan mereka. Maka apa? Ketahuilah, bahayanya Syiah, bahaya komunis lebih berbahaya daripada bahaya ISIS atau Daesh yang ada di Irak dan Suriah. Kenapa? Mereka itu ada di hadapan kita, ada di sekitar kita. Di masjid-masjid mereka menyampaikan ceramahnya. Di pemerintahan mereka memiliki kedudukannya. Ya. Mereka menyebarkan melalui media masanya, memiliki pesantren, sekolah, dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang harus kita ketahui, kita sampaikan kepada pemerintah kita, kepada aparat kita. Jangan sampai keliru, seharusnya ditulis radikalisme Syiah yang saat sekarang ada, membuat gejolak di negara-negara Timur Tengah dan seterusnya. Inilah kenyataan sejarah. Kita tidak berharap apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Yaman itu ada di Indonesia. Tapi di suatu saat ada seorang pakar pengamat Syiah mengatakan di Indonesia itu sudah masuk fase yang kelima. Fase yang itu tahapan yang sudah dirancang oleh orang Syiah yang nanti akan dijadikan sebagaimana bumi Suriah dan Yaman dan negara yang lain yang mereka bisa taklukkan. Kita tidak berharap dan tidak menakut-nakuti kaum muslimin, tidak. Kita apa justru menjadikan apa peringatan inilah bisyarah, kabar-kabar gembira Rasulullah SAW tentang kemenangan kaum muslimin menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan hanya senantiasa mengandalkan dengan bacaan Quran, dengan berita televisi dan sebagainya, baca hadis-hadis Rasulullah agar semakin kuat iman kita, keyakinan kita menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita memahami keadaan kita yang sedang bergejolak di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah adalah negara yang menjadi pusat jantungnya peradaban dunia, dari negeri Medina kemudian beralih sehingga menaklukkan kota Syam, kemudian Persia dan seterusnya. Maka dari situlah nanti peradaban dunia berubah, sehingga orang-orang kafir mengetahui peradaban dunia akan digerakkan dari peradabannya kaum muslimin, dan inilah musuh yang nyata bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Panjang lebar untuk membahas keadaan negeri Syam dan negeri Suriah dan seterusnya. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita semuanya, ya, dan bisa menambah keimanan kita semuanya. Bahasanya lailah bagi Rasulullah SAW yang sudah menambarkan tentang berbagai macam keadaan yang terjadi dan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, kalau saya ada pertanyaan kami persilahkan. Pertama ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Karena dijadwal panitia sampai jam 12:30 lah. Takut nanti meleset. Ustaz, siapa ISIS? Siapa Saddam? Siapa Muammar Gaddafi dan sebagainya? Masya Allah. Kalau pengen baca ini semua berarti perlu membaca buku. Nanti satu jam dijelaskan ya selesai. Ya. Kemudian intinya, ya, jadi kalau pengen mengetahui siapa Muammar Gaddafi, Saddam Hussein dan sebagainya, baca sejarahnya. Betul, Saddam Hussein ya, dengan negara Irak yang sudah diruntuhkan oleh negara Amerika, ya, siapapun dia Saddam Hussein, itu menjadi pahlawan bagi negara-negara Timur Tengah, bagi kaum muslim di Timur Tengah. Walaupun dia berasal dari partai yang dinamakan Partai Ba'ath, Partai Sosialis, akan tapi para ulama menyatakan Saddam Hussein adalah seorang sunni sebagaimana kita. Maka ketika terbunuhnya Saddam Hussein ini, maka menjadikan pilu hati kita, karena itulah seorang pemimpin yang ada di negeri Irak yang diruntuhkan oleh negara-negara kafir. Selanjutnya, sebagaimana negara Libya, Muammar Gaddafi dan seterusnya. Muammar Gaddafi ini penguasa 40 tahun lebih, 42 tahun menjadi penguasa di Afrika. Penguasa atau pimpinan yang sangat nyentrik. Karena pimpinan dunia enggak punya istana. Siapa dia? Muammar Gaddafi, istananya adalah apa? Istananya tenda. Tenda istananya. Libya adalah negara yang penghasil minyak, bahkan bersaing dengan hasilnya minyak Saudi. Mata uang Libya itu lebih tinggi daripada mata dolar, bahkan setingkat dengan euro. Coba bayangkan. Akan tapi selama 40 tahun lebih Libya di bawah kekuasaan Muammar Gaddafi, yang mana disebutkan oleh para ulama khilaf tentang Muammar Gaddafi, apakah dia seorang muslim atau sebagainya, karena sebagian ulama mengkafirkan Muammar Gaddafi dan sebagian menyatakan dia muslim karena Muammar Gaddafi itu memiliki kitab perundang-undangan disamakan kitab Al-Akhbar, yang mana diyakini kitab itu lebih utama daripada Al-Qur'an. Di antaranya menjadikan tahkimnya para ulama dia sebagai orang kafir. Maka runtuhlah kekuasaan Muammar Gaddafi dengan pemberontakan rakyatnya yang kemudian dibunuh oleh rakyatnya, yang mana dia menjadi obsesi. Muammar Gaddafi ketika itu ingin menjadi penguasa di benua Afrika, ya, negara yang sangat kuat, ya, dengan kekayaan yang sangat luar biasa, yang saat sekarang pun sedang terjadi pergulangan di dalamnya, ya. Maka inilah Muammar Gaddafi, inilah Saddam Hussein dan seterusnya, dan siapa itu ISIS, Ustaz. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tentang ISIS dan sebagainya ini, ya, berbagai macam sumber mengisahkan tentang kisah-kisah yang berbeda, ya. Ada yang mengatakan ISIS itu buatan Amerika, ada yang mengatakan ISIS itu buatan macam-macam dan seterusnya, ada yang macam-macam dengan berbagai macam tuduhan. Terlepas dari itu semuanya, di dalam ISIS tergolong para mujahidin yang memiliki, para pemuda yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antara mereka adalah memiliki pemahaman khawarij sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tapi mereka masih dalam daerah Ahlus Sunnah, ya. Mereka itu masih dalam daerah Ahlus Sunnah, yang mana saat sekarang itu mereka sedang berperang melawan orang-orang Syiah, ya. Melawan orang-orang Syiah. Maka kalau di sana, siapa yang diperang orang Syiah itu orang-orang ISIS. Di bumi antara Iran dan Suriah, di samping mujahidin yang lain, mereka berperang habis-habisan melawan ISIS. Akhirnya makan daun Islamia. Kalau di sana mereka jadi pahlawan, kalau di dunia mereka jadi bulan-bulan sebagai teroris. Sebagaimana kita senantiasa mendengar berita-berita di negara kita. Tapi jangan salah loh ya, jangan salah nanti sembah turun saya di sini kemudian dilaporkan Yesus itu ada Ustaz yang memiliki paman Yesus, bukan. Jangan dikira ketika saya pakai imamah karena saya menghadirkan saya sebagai besar jadi aman ya. Saya tidak membawa bom di saku saya. Jangan takut ketika ketemu orang berjenggot pakai imamah, pakai sorban ya. Kemudian ini dah komplain, bukan. Bersyukurlah pemerintah senantiasa bertemu dengan para doa, para ustaz yang senantiasa menjelaskan agama yang benar kepada umatnya. Ya. Maka kita harus fair, harus jelas. Jangan sampai salah. Kita nasihatkan kepada aparat termasuk Densus, jangan sampai salah. Ketika menindak sesuatu yang keliru menghadapi umat Islam, mereka bisa-bisa ketika menghadapi non muslim dengan seenaknya mereka. Sehingga usah tembak, ternyata orang jual minuman ditembak, dikira teroris. Usah tembak, ternyata tukang sampah. Masya Allah ya. Ini perkara yang sangat menyedihkan ya. Jangan menyedihkan. Apalagi yang menembak, ternyata dia seorang Nasrani. Waliyahubillah. Maka ini adalah tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara kita. Menumpahkan darah seorang muslim adalah perkara yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nasihatkan kepada aparat dan pemerintah adalah berhati-hati dalam bersikap sebagaimana sikap pembela ISIS, bagaimana mereka habis-habisan memasang sepanduk dari Jakarta sampai pelosok daerah-daerah. Kalau kita baca di kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor RT RW, di jalan-jalan ISIS semua ditolak. Siapa yang tertawa? Orang Syiah. Orang Syiah tertawa mereka. Lepas dari incaran kita, maka ketahuilah itu menang propagandanya Syiah. Karena di sana Syiah itu berperang melawan orang ISIS, sedangkan di sini mereka melenggang sampai di Senayan. Mereka menjadi para pejabat yang mereka berdasi. Ternyata mereka menjadi ancaman bagi NKRI dan kaum muslimin. Maka inilah perkara yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kita kembali kepada agama kita, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak kita membaca kitab-kitab para ulama, duduk di majelis-majelis ilmu, akan menghilangkan kebodohan kita dan semakin mantap keyakinan kita di dalam kita beragama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut penelitian di Candi Borobudur, seorang dokter terbuka bahwa Candi Borobudur itu merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Iya, ini bagaimana penglihatan Ustaz? Iya. Sehingga di sana diabadikan ada Sulaiman, asal kata dari Sulaiman. Sulaiman. Iya. Ada Wonosobo, asal kata Uwanan Sapa. Apa itu? Uwanan Sapa artinya kosong. Oh. Mohon penglihatan dari Ustaz. Iya, saya malah lebih mendengar Pak. Kalau Bapak mendengar, tapi Bapak lebih banyak membaca. Terlepas dari benar dan tidaknya, Allah alam bisuwarnya. Kalau saya lihat peninggalan Nabi Sulaiman, bagaimana peninggalan Nabi Sulaiman itu menjadi puncak, yakni apa ritualnya orang-orang Buddha. Jadi Candi Borobudur itu puncak pertemuan ritualnya orang-orang Buddha, para penyembah berhala. Allah alam bisuwar, bagaimana hal itu bisa sampai kepada Nabi Sulaiman sampai dikatakan kota Sulaiman, karena saya 10 tahun tinggal di kota Yogyakarta. Kemudian kebetulan mertua saya juga orang Jogja, jadi saya pernah tinggal di Sulaiman selama 10 tahun. Maka saya malah belum pernah mendengar Sulaiman itu dikatakan Sulaiman ya. Belum pernah mendengar. Allah alam, kayaknya otak atik matuk dalam bahasa Jerman ini. Digaduk-gaduk kan jadi cocok gitu, kata orang Jawa gitu. Mungkin Pak, tapi gak tahu. Itu penelitian dokter ya Pak. Ya, kayaknya perlu tanya kepada dokternya. Pak dokter, Masya Allah, kok sampai bisa menemukan ini peninggalan Nabi Sulaiman itu dari mana gitu kan? Perlu kita mendapatkan datanya. Ya, itulah sejarah yang perlu kita gali. Allah alam, saya nggak tahu. Ada yang lain? Ibu, sudah cukup? Sudah, Insya Allah. Semoga tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya jamaah puas, berarti besok tidak mau ngaji lagi. Tapi kalau tidak puas, Insya Allah dia akan menggali, akan ingin tahu, akan duduk di majelis ilmu, semakin banyak dia belajar, semakin dia akan paham. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini tidak memuaskan jamaah semuanya, baru bisa membuka secercah pemikiran kita. Ternyata oh, berarti kita harus kembali kepada agama kita, membuka nubuat berita-berita Nabi Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai macam keadaan yang sedang menghimpit saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman dan negara-negara yang lain, yang itu menjadi pusat jantung peradaban dan perubahan dunia ada di negeri-negeri tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada saya dan lainnya saya minta maaf dan insya Allah Allah bisa mempertemukan lagi. lagi di lain kesempatan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.